Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Kayaknya lagi pada saum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Orang tua dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para ulama, para kiai, para ustaz, semoga Allah senantiasa menjaganya. Dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-29. Apa 30? Hah? 29 apa 30? Oh, 21. Kirain sudah pada mau lebaran ini, ya. Sudah mau lebaran, Pak Jiri. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada hari yang ke-21 di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Lebih dari itu, nikmatnya adalah kita bisa berkumpul di dalam majlis ilmu, kemudian di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan pula, ini bertumpuk-tumpuk kebaikan yang kita dapatkan hari ini, di sore hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai targhib buat kita, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul sekelompok kaum seperti kita sekarang, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid, illa, kecuali dia akan dapatkan 4 hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihi musakinah, Allah turunkan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan hati. Ketenangan hati itu enggak didapat dari yang lain, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah cari ketenangan. Ketenangan hanya didapatkan dari Allah. Cara mendapat ketenangan di antaranya adalah berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah, mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Allah turunkan apa? As-sakinah. Rasa tenang di dalam hati. Ini kelihatannya hatinya lagi tenang atau lagi pada masalah nih? Hah? Wajah-wajah bermasalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam masjid, kita ambil air wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, insyaallah masalahnya tetap ada. Tetapi lebih cool, lebih mampu untuk menghadapi masalah. Kenapa? Karena Allah turunkan as-sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi kita dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffatuhumul malaikah, Allah turunkan para malaikat. Di sekeliling kita ini sekarang ada malaikat-malaikat. Samping kanan, samping kiri kita ada malaikat. Apa kerjaan malaikat? Mereka berdoa. Apa doa mereka? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai akhir majlis ini, malaikat terus berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah sayangi si fulan, ya Allah kasihi si fulan. Sampai akhir majlis ini kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling istimewa dari pemberian dari Allah adalah wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebutkan nama-nama kita di sisi hamba-hambanya yang mulia. Disebut tuh namanya satu persatu. Kalau saya bisa jadi enggak begitu hafal nama bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita dengan nama yang terbaik yang kita miliki di hadapan hamba-hambanya yang soleh, bahwa kita sedang berkumpul di dalam rumahnya. Maka niatkan betul-betul pertemuan ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi salah satu amal terbaik kita di bulan yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alam. Hidup tanpa judul. Ini judul materi kita adalah tanpa judul. Jadi selesai saja wassalam. Karena tanpa judul. Ini judul agak menggelitik ya. Karena judulnya adalah hidup tanpa judul. Tetapi inilah yang terjadi kebanyakan kepada kita, atau kebanyakan masyarakat, kebanyakan manusia hari ini hidupnya tanpa judul. Tidak jelas, apa sih tujuan saya hidup? Kenapa sih saya hidup? Kenapa sih Tuhan ciptakan saya? Kita suka dengar kalimat-kalimat begitu. Banyak orang yang bertanya-tanya, untuk apa saya hidup? Atau, kalaupun dia tidak bertanya begitu, dia bingung. Dia hidup, yakulun, wayatamata'un, wayulhihimul amal. Kerjaannya enggak jauh dari makan, cari buat makan, kemudian makan, bersenang-senang, bekerja, berputar di situ saja. Lalu ditanya, untuk apa engkau hidup? Ya untuk itu. Inilah hidup yang tidak jelas arahnya, tidak jelas mau kemana, tidak jelas titik pemberangkatan dan tujuannya. Ibarat orang naik mobil, naik bis, enggak tahu jurusannya mau kemana. Nah, kalau kita contohkan logika kan, kita naik pesawat, kita naik bis, kita naik kereta, kita main masuk saja, kemudian kita enggak bilang, enggak tahu ini bis mau kemana, ini angkot mau kemana, ini kereta atau pesawat mau kemana, ini orang-orang apa namanya? Kira-kira kalau ada orang masuk kemudian ikut bayar gitu saja, tapi dia gak tahu dari mana dan mau kemana, ini orang-orang apa? Orang linglung kan ya, orang tersesat. Ada di sini orang linglung? Gak ada ya, gak ada. Kalau ada saya mau kasih hadiah. Itu orang linglung. Dan ternyata di dalam kehidupan yang nyata banyak orang yang linglung, enggak tahu tujuan hidupnya. Itu yang pertama. Jadi ini sebagai peringatan buat saya dan buat kita semua bahwa hidup ini harus ada judulnya. Ini buku kalau enggak ada judulnya bingung. Saya mau beli buku misalnya, datang ke toko buku. Pak, saya beli buku, Pak. Apa judulnya? Itu kan yang pertama kali ditanya. Judulnya tanpa judul, Pak. Kira-kira si penjaga toko buku gimana, Pak? Dia bisa dapat buku tidak? Enggak mungkin dia dapat. Ya, karena bukunya enggak ada judulnya. Buku aja harus ada judul. Kita bikin gorengan, harus ada judulnya tidak? Bapak-bapak suka bikin gorengan atau makan gorengan? Kayaknya makannya ini yang banyak ya. Gorengan kan harus jelas, ini bala-bala, ini gehu, ini combro, ini risoles, ini cireng, semua ada judulnya. Kalau asal campur, kemudian segala macam dimasukin, enggak ada judulnya orang bingung, ini makanan apa, enggak jelas. Segala sesuatu ada judulnya, apalagi hidup. Hidup harus ada judulnya. Nah, ketika masuk kepada hidup harus ada judul, manusia terbagi dua. Ada yang judul menjuduli hidupnya dengan benar, ada yang menjudul hidupnya dengan salah. Ada yang kemudian mencari, oh, judul hidup saya, tujuan hidup saya adalah saya mau jadi seorang yang happy, bahagia. Saya mau bahagia. Kemudian bahagianya masih salah karena dia tempuh dengan cara yang salah. Sampai pada titik jenuh karena dia cari kebahagiaan misalnya dalam materi. Dia cari di pergaulan bebas, dia cari di klub malam, dia cari mohon maaf, dengan kemaksiatan, dengan perzinahan, dia dapatkan, betul awalnya dia dapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan seperti itu adalah kebahagiaan yang sesaat saja, akan ada titik jenuhnya. Kalau sudah masuk titik jenuh, dia akan bertanya lagi, sebenarnya saya hidup untuk apa? Ada lagi orang kemudian menjuduli hidupnya dengan menjadi seorang perampok misalnya. Dia menikmati itu. Dia mencuri harta orang, ya, lewat korupsi lah, atau lihat jadi dia garong, ambilin harta orang-orang. Ketika itu jadi judul hidupnya, dan judul hidupnya salah, dia akan sampai kepada titik jenuh dalam hatinya, dan dia juga pasti akan bertanya, apakah untuk ini saya diciptakan? Apakah untuk ini saya hidup? Nah, ini adalah judul hidup yang salah. Dan hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kita para orang tua, kita punya anak, jangan salah mengasih judul kepada anak-anak kita. Kita suka bilang, nah, kalau sudah gede kamu harus jadi orang ya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah besar kamu jadi orang. Maksudnya sekarang bukan jadi orang apa gimana ini? Kita suka dengar gitu kan, semoga kamu jadi orang ya. Walaupun kita tahu ternyata maksud jadi orang adalah orang besar. Apa makna orang besar di sini? Orang kaya, punya rumah, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta banyak, nanti bisa menghajikan orang tua. Itu dalam kebanyakan pikiran masyarakat hari ini. Dan itulah orang sukses. Ketika karirnya naik, ketika pendidikannya tinggi, ketika kekayaannya memuncak, ini orang besar. Tetapi kalau kita lihat, judul ini cenderung lebih bersifat materialistis daripada judul yang sesungguhnya Allah berikan kepada kita. Karena nanti kita akan masuk kepada ayat yang menunjukkan judul hidup kita begitu agung, begitu besar, sampai bumi, gunung, matahari, bulan tidak sanggup menerima judul ini. Kemudian kita membuat judul ini menjadi hanya sekedar untuk menjadi orang besar. Dan orang besar pun ukurannya adalah kaya, suksesnya itu adalah pendidikannya tinggi, gak peduli dia itu nanti jadi koruptor, gak peduli dia jadi pejabat yang kotor sekalipun. Nah, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sih judul hidup kita ini? Dan ini yang kita juga harus tanamkan terus kepada anak-anak kita. Nah, judul hidup kamu itu, tujuan kamu itu hidup di dunia ini. Ini ayatnya. Inilah ayat yang menjelaskan judul hidup kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dulu sebelum kita lahir, Allah tawarkan judul hidup kepada makhluknya dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab, boleh saya tanya nih, boleh langsung hadiah. Al-Ahzab surat yang keberapa? Jom anak-anak dulu ya. Al-Ahzab surat yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tiga. Iya, dapat hadiah langsung ya. Sini ya, deh. Insya Allah. Nanti kalau di belakang ada yang dapat yang ngacung, langsung sampaikan ya panitia. Siapa namanya? Syahdan. Nih Syahdan. Surat yang keberapa Al-Ahzab? Hafal? Enggak. Iya, terima kasih. Iya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini ada peristiwa akbar ya hadirin, ini peristiwa akbar Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Apa peristiwa akbarnya? Ini peristiwa betul-betul akbar, karena yang hadir jadi pemainnya langit, bumi, gunung. Coba bayangkan, yang paling kecil waktu itu apa? Manusia. Bumi, gunung, langit berkumpul, Kemudian datang ya, pemain galakon kecil-kecil manusia. Apa yang terjadi di situ? Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit. Langit bilang, kami tidak sanggup ya Allah. Kepada bumi, bumi bilang, kami tidak sanggup ya Allah. Kepada gunung, gunung siap, kami tidak sanggup ya Allah. Langit, bumi, gunung tidak sanggup menerima amanah yang besar ini. Tidak sanggup. Fahamalahal insan. Tiba-tiba datang siapa? Manusia, kucuruk. Saya ya Allah, saya siap menerima dan menanggung amanah besar ini. Lalu apa kata Allah di akhir ayatnya? Innahu kana dzaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang zalim dan jahil. Zalim dan jahil karena manusia adalah makhluk yang kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jahil karena dia tidak tahu betapa besarnya amanah yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi menariknya Bapak Ibu, hadirin semuanya, ini juga yang menjadi cikal bakal manusia diangkat setinggi-tingginya oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya adalah saat mereka menerima amanah ini. Lalu karena amanah ini diterima oleh manusia, maka Allah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita manusia? Allah berikan kepada kita al-aqlu. Apa? Al-aqlu alias akal. Akal itu bukan ini, bukan otak. Akal ini nurun robbaniun, dia cahaya robbani yang ada di dalam hati yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu akal. Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Surat yang keberapa Al-Baqarah? Wah, sudah pada tuh nih, baru gini nih, jadi enggak jadi nih. Nah, jadi enggak jadi. Soalnya semua dapat jawab. Al-Baqarah ayat 30. Ini tentang kelebihan manusia, keutamaan manusia dan judul hidup manusia. Di dalam surat ini Allah mengatakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjelaskan tentang sebuah hajat besar Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ini hajat besar Allah ya, bahwa Allah pernah mengumpulkan para malaikat termasuk di dalamnya apa, mengumpulkan para malaikat. Kemudian Allah katakan, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Wahai para malaikat, aku akan ciptakan bumi dan di bumi ini aku akan jadikan seorang khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, kenapa engkau akan jadikan seorang makhluk yang kerjaannya adalah melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Maka ketika kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa Adam digoda oleh iblis, sesungguhnya itu bagian dari skenario Allah juga agar Allah kemudian menempatkan di bumi ini seorang khalifah. Dan khalifah yang pertama adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan inilah tugas berat yang diemban oleh manusia sebagai penjabaran dari surat Al-Azzariyat surat ke-51 ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, khilafah atau khalifah, menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang menegakkan keinginan Allah, ketentuan Allah adalah tugas besar yang kita pikul ketika kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat. Kita lihat ketika Allah tugaskan Adam menjadi seorang khalifah, lalu Allah memberikan kelebihan keistimewaan kepada Adam, dan Allah perlihatkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 33-nya. Allah mengatakan, "Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim." Wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat ini tentang nama-nama ini semuanya. Allah perlihatkan segala jenis benda, dan Allah minta kepada Adam yang telah Allah berikan ilmu, yang telah Allah berikan akal. Wahai Adam, sampaikan kepada para malaikat ini tentang nama-nama benda ini semuanya. Kemudian falamma amba'ahum, ketika Adam bisa menyebutkan satu persatu. Dan ini adalah inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah nama itu sendiri. Sesuatu yang membahas tentang organ tubuh manusia itu apa namanya? Ilmu apa? Anatomi. Berbicara tentang kehidupan yang ada di angkasa, di langit, apa namanya? Astronomi. Hutang hitung apa namanya? Enggak ada hutangnya ya, hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan apa namanya? Matematika. Itu semuanya ada namanya, dan Allah berikan kepada Adam alaihissalam nama dari setiap ilmu. Asas dari sebuah ilmu Allah berikan kepada Adam, dan Allah perintahkan kepada Adam di hadapan malaikat. Adam berdiri. Adam berdiri. Adam. Adam berdiri. Adam masuk. Ini contohnya Adam ya, bukan Adam. Adam berdiri. Sebutkan. Maka Adam menyebutkan satu persatu, dan malaikat kemudian melohok gitu ya, kaget. Kaget ketika apa? Ketika kemudian ternyata Adam alaihissalam mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapa? Malaikat. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan akal. Allah berikan sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil. Lalu kata Allah, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa aku lebih tahu tentang yang ghaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang dinampakkan dan apa yang tersembunyi. Maka ketika kemudian Adam telah resmi ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, lalu Allah memerintahkan malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis. Iblis itu sama malaikat beda tidak? Beda. Asal penciptaan malaikat dari apa? Nur, cahaya. Asal penciptaan iblis dari apa? Nar, api. Karena iblis itu kana minal jinni. Iblis itu adalah dari golongan jin. Ya, ciptakan jin diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Apa yang membuat iblis tidak mau sujud? Dua penyakitnya. Aba wastakbaro. Aba, dia enggan, wastakbaro, dan dia sombong. Dan ini dosa pertama, penyakit pertama yang ada pada makhluk, yang itu kemudian ditularkan oleh iblis kepada turunan-turunannya. Yang ini juga yang dibuat manusia digoda oleh iblis, penyakit aba wastakbaro. Aba enggan, enggak mau berbuat baik, tidak mau beramal soleh. Ini adalah penyakit yang kalau ada dalam diri seseorang, maka dia sudah tertular penyakit siapa? Iblis. Kenapa juga enggan? Wastakbaro, karena dia juga kemudian istikbar, merasa lebih besar, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Dan ini yang kebanyakan orang kemudian menolak kebenaran karena apa? Karena sombong yang ada dalam hatinya. Kenapa kamu tidak menerima kebenaran? Apa jawab Abu Jahal ketika menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah? Karena bagaimana saya harus tunduk kepada keponakan sendiri? Apa jadinya kalau Abu Jahal pemimpin Quraisy tunduk kepada Muhammad? Siapa nanti yang akan berkuasa dan menjadi raja? Yang melihat dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Iblis pun demikian. Aku lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Padahal mana yang lebih baik, tanah atau api? Silakan tanyakan ke tukang jual tanah. Ya. Tanah itu 20 tahun yang lalu harganya berapa? Di sini harganya berapa, Pak Momo? Tanah di sini harganya berapa 20 tahun yang lalu? 1 juta. Kemahalan ya. 100 ribu. Sekarang berapa 1 meternya? 3 juta. Dulu 100 ribu, sekarang 3 juta. Korek api berapa? Korek api pada dan mana ada? Enggak ada. Korek api dari dulu harganya berapa? 500. Paling gede sekarang berapa? 1000. Tuh. Jadi nanti kalau ketemu iblis bilang, iblis, ini korek api dari dulu harganya 1000. Tanah nih naiknya tinggi. Dulu harganya 50 perak, sekarang 500 ribu, 5 juta. Naik terus harga tanah. Jadi yang lebih mulia tanah atau api? Tanah, begitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cerita kemudian ada istilah diusir oleh Allah. Nah, ini ada kata yang kurang tepat. Sebenarnya bukan diusir. Istilah diusir itu ternyata kita dapatkan dari Bible, dari Injil. Ya, istilah Adam diusir itu sebenarnya bukan diusir. Ya, dan lihat kata yang indah Allah perlihatkan di dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan bagaimana Adam tiba-tiba memakan pohon. Pohon apa namanya? Ah, itu pun bukan sebutan dari Allah nama pohon khuldi itu. Itu sebutan dari setan. Setan ketika menggoda Nabi Adam dan Hawa, dibisiki Adam sama Hawa, Adam, Hawa, ini pohon namanya pohon khuldi. Apa pohon khuldi itu? Artinya pohon kekekalan. Kalau kamu makan pohon ini, kamu pasti akan kekal berada di surga. Jadi kalau kita nyebut pohon itu pohon khuldi, berarti ngikuti sunnah siapa? Sunnah setan, sunnah iblis. Iblis yang bilang itu pohon khuldi. Cek dalam Al-Quran, Allah sebutkan enggak nama pohonnya? Enggak. Apa kata Allah? Wa taqroba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Disebut pohon khuldi bukan? Tidak, tidak disebutkan. Siapa yang bilang itu pohon khuldi? Kenapa ngaku begini nanti? Ya. Setan yang menyebut sebagai pohon khuldi. Nah, apa kata Allah? Fa azallahuma syaitanu anha. Jadi Allah kemudian menerangkan dalam ayat ini, setan telah menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Fa'azallahuma syaitanu. Setan telah menggelincirkan mereka berdua. Namanya tergelincir, Pak, tidak terjerumus sampai jatuh ke dalam, ke lubang sedalam-dalamnya, tidak. Tergelincir itu, tahu tergelincir ya? Apa tergelincir? Terpeleset. Bangun lagi enggak? Bangun lagi. Jadi tidak seperti digambarkan makan itu buahnya sampai seluruh buah-buahnya dimakan kemudian di, wah, enggak. Gambarannya dia hanya mencicipi sedikit saja. Ya, tergelincir tidak terlalu jauh. Tetapi dari itu juga kemudian akhirnya disitulah dimulai skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa Adam hendak diturunkan ke muka bumi untuk menjadi seorang khalifah. Nah, jadi tujuan besar dari hidup kita, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menjadi para khalifah. Khalifah untuk diri kita, khalifah untuk keluarga kita, khalifah untuk masyarakat kita. Bertanggung jawab bagaimana kehendak-kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala bisa dilaksanakan. Perintah-perintah Allah bisa kita laksanakan, larangan-larangan Allah bisa kita tinggalkan. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, ya, gubernur sampai presiden bertugas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Allah kemudian menyindir kepada kita semua yang hidupnya tanpa judul. yang hidupnya tanpa judul. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Ada yang tahu surat berapa ayat berapa? Waduh, Luqman tahu, masya Allah. Alhamdulillah nih. Surat berapa ayat berapa? Sini. Surat berapa? Ayo maju. Masya Allah. Hadiahnya sambil langsung bagikan aja ya. Surat berapa ayat berapa? Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 115. Ahsan, masya Allah. Ini Luqman ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya Luqman. Masyaallah. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Hafal Luqman, hafal. Hafal. Masyaallah lagi dong, dapat hadiah lagi deh. Jangan. Baca di situ. Berdiri, silakan berdiri. Ah, ini generasi kita nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Masya Allah, tabarakallah. Ahsan, terima kasih Luqman. Wah, mantap ya, sudah dapat. Yang lain pada hafal enggak ini? Halo? Belum ya? Atau tawadu ya? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah nyindir, "Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwa kalian diciptakan abasa, enggak ada tujuan, enggak ada judulnya, sia-sia saja?" Allah nyindir kita yang kemudian hidupnya tanpa arah. Afa hasibtum, apakah kalian mengira, menyangka bahwa annama khalaqnakum abasa, bahwa kami menciptakan kalian itu tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Allah sampai mengatakan, "Fata'alallahul malikul haq." Maha tinggi Allah dari sangkaan-sangkaan yang buruk itu. Terlalu rendah kita mengatakan manusia tanpa tujuan, sedangkan binatang saja Allah ciptakan ada tujuannya. Ini meja orang buat ada tujuannya, ini kursi dibuat ada tujuannya, itu lampu dibuat ada tujuannya, Al-Quran, buku, semua ada tujuannya, sampai terkecil. Apa sesuatu yang paling kecil? Binatang, semut, ada tujuannya. Paku payung ada tujuannya tidak? Sekecil itu ada tujuan. Ini sekarang manusia sebesar ini kemudian tidak ada judulnya. Tidak ada judulnya saja, fata'alallah malikul haq. Terlalu salah angsangkaan seperti itu. Apalagi kalau sampai salah dalam menentukan judulnya. Jadi tidak ada judul saja, ada sesuatu yang terlalu salah. Apalagi kalau sampai salah dalam menentukan judul. Nah, kita cek tuh ya, apakah kita sudah lempeng benar atau tidak nih judul hidup kita nih. Saya suka contohkan, kalau kita dulu ya, kita punya anak ya, berapa kali kita kemudian ajak mereka ke masjid, berapa kali kita bawa anak kita untuk mengenal lebih dekat kepada Allah, kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa sering kita ajak anak-anak kita ke rumah Allah daripada ke tempat-tempat rekreasi. Seberapa hafal mereka terhadap kitabullah daripada kepada buku-buku pelajaran. Seberapa dekat mereka dengan sunnah Rasulullah daripada kepada main-main game. Seberapa sering mereka memijit PlayStation daripada memijit dan melihat Al-Quran. Itu tanggung jawab kita juga. Bagaimana kita mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena nanti kelak kita di hadapan Allah pun akan ditanya. Maka kata Allah, "Wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kalian juga tidak akan dikembalikan kepada Allah? Tidak. Kata Allah dalam ayat yang amal ladina kafar, orang-orang kafir menganggap Allah yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Mereka menganggap kalau sudah mati ya selesai, enggak ada lagi urusan yang lain. Tidak begitu. Bala wa rabbila tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima kuntum ta'malun. Sampaikan Muhammad kepada mereka yang menyangka tidak akan dibangkitkan, kalian akan dibangkitkan lagi. Demi Allah, bala wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan lagi dan akan dipinta pertanggungjawabkan atas setiap amalan yang kita lakukan di dunia. Tidak bisa kita kemudian mengatakan sudah hidup, mati, selesai. Enggak. Memang kalau mati adalah akhir segalanya, selesai hidup ini enak, bebas kita mau melakukan apapun. Tapi ternyata tidak. Tujuan hidup kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita datang ke bumi ini membawa amanah besar dari Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian di dalam surat yang lain, ya, nanti akan ada hadiah, dicatat ya surat-surat sama ayatnya nih. Surat Al-Qiyamah ayat 36. Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ini sindiran Allah juga. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Suda, kata Imam Syafi'i, artinya layu mar walayunha. Apakah mereka menyangka begitu saja dibiarkan tanpa diperintah dan dilarang? Jadi ada orang yang hidupnya tidak mau pakai aturan, tidak mau dilarang, tidak mau diperintah. Kata Allah, ayat sanu ayyut roka sudah. Apakah mereka menyangka bahwa hidupnya begitu saja dibiarkan bebas? Layu mar walayunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, itu bukan manusia. Manusia itu Allah ciptakan jelas dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah yang kita dapatkan dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada judul kita, bahwa hidup yang tanpa judul adalah hidup yang menyengsarakan. Hidup tanpa judul adalah hidup yang tidak ada arah, hidup yang tersesat, hidup yang tidak berarti. Wujuduhu ka'adamihi, adanya ini seperti tidak ada. Keberadaannya seperti sudah tidak ada. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau orang sudah tidak ada iman dan takwanya, fakabir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah untuk dia 4 kali sebagai tanda bahwa dia sudah apa? Sudah mati. Jadi hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'tibaru lidati. Kalau seseorang itu, kata Imam Syafi'i, demi Allah, hidupnya seseorang itu dengan ilmu dan ketakwaannya, dengan ibadah yang dia lakukan, kalau itu tidak ada dalam dirinya, dia tidak ada artinya apa-apa di dalam hidupnya. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran tentang makna daripada hidup tanpa judul. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu kata Ibnu Taimiyah adalah ismun li jami'i ma yuhibbuhullahu wa yardha. Segala jenis sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ibadah. Minal aqwal wal af'al, baik itu ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini ibadah. Ibadah adalah kita melakukan sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Kalau itu tidak disukai oleh Allah, maka itu bukan namanya ibadah. Ibadah artinya kita melaksanakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan agar kita kemudian salat, maka salat itu adalah ibadah. Allah inginkan agar kita saum, maka saum itu adalah ibadah. Itu adalah judul hidup kita. Untuk itulah kita diciptakan, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban ini. Saya kira sebagai penghantar yang bisa nanti kita kembangkan dalam dia Allah, bahwa hidup kita adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah kemudian nanti pada akhirnya, kalau orang hidupnya sudah dengan judul yang benar, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kehidupannya jelas, Allah akan balas mereka dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barangkali itu dulu Om Deno, silakan nanti kita akan kembangkan dalam bentuk dialog. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Ali Abu Hatib Elsi Hafizahullah taala atas pemaparan materi pembuka ya untuk kajian hari ini. untuk kepada para ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, dapat bertanya langsung atau melalui SMS atau melalui surat. Tapi gini Ustaz, sebelum ke situ, kadang ada juga Ustaz yang dia udah rajin sholat nih, rajin sholat, udah rajin saum, bahkan udah pergi haji, tapi dia masih bingung gitu, ya masih galau aja gitu, istilahnya STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan gitu. Jadi kalau yang tadi jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, dia sudah beribadah gitu, tapi tetap dia masih ya begitu STMJ. STMJ itu nah, sholat terus sholat tara maksiat jalan. Bahkan dia sudah sampai haji tapi ya tetap korupsi, tetap anak-anaknya terbengkalai, ya gimana tuh Ustaz? Oke, jadi pertanyaan dulu ya. Baik, maka ibadah itu rukunnya dua, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Enggak bisa salah satunya. Enggak bisa kayak model barusan STMJ, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, iman sebagian, kufur sebagian. Perintah dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Nah, kalau orang kemudian sholat terus, ibadah jalan, tapi juga maksiat dilakukan, itu namanya bukan ibadah. Ya, itu namanya campur aduk antara yang hak dan yang batil. Beriman sebagian, berkufur sebagian. Tetapi bedakan, orang yang begini ada beberapa model. Satu, orang yang memang sengaja begitu. Ya, sengaja mempermainkan agama. Ada orang-orang begini. Orang-orang yang memang mempermainkan agama, dia lakukan sesuai kesenangan dia, kemudian juga ya dia permainkan agama ini sekehendak dia. Ada orang-orang yang memang sedang dalam tahap berjuang, dia ingin memperbaiki dirinya, beribadah, tetapi memang ini yang lebih berat. Kalau beramal soleh mungkin mudah, tetapi meninggalkan perbuatan dosa, sebagian orang masih susah. Maka inilah pesannya, bahwa yang namanya beribadah itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita minta istiqomah itu bukan hanya dalam beribadah, tapi istiqomah itu dalam menjauhi hal-hal yang dilarang. Nih, adik-adik yang paling susah ditinggalkan apa? Yang paling susah ditinggalkan apa? Hah? Main game. Hah? Main game suka berapa jam setiap hari? Kadang-kadang. Yang gede juga sama Ustaz. Apa itu? Kalau main game mah susah buat tinggalin. Ya? Dan anak kecil. Main game setiap hari pasti main ya? Kadang-kadang. Yang paling susah ditinggalkan apa? Yang agak remaja-remaja dikit nih, yang sudah mulai shoot-shoot nih, ya? Sudah mulai shoot-shoot ini, yang agak susah ditinggalkan apa? Hah? Apa? SMS-an. Oh, itu ya. SMS-an sama siapa? Sama si dia. Si dia apa si ya. Disitulah letaknya. Kita itu hati-hati, setan tuh sangat halus menggoda kita. Kita ini suka dilalaikan begini oleh setan. Ya, kamu masih mending, kamu mah suka sholat, gak apa-apalah dikit-dikit, maksiat juga, nanti tinggal taubat, kan gitu ya. Ya, cuman sebentar, gitu. Nanti juga bertaubat. Kita suka dilalaikan, digoda oleh iblis begitu. Itu juga iblis godaannya kepada siapa? Nabi Adam. Kan gitu, iblis goda Nabi Adam, pelan-pelan. Gak langsung, Adam, itu bohong Tuhan tuh, makan aja udah pohon itu. Gak begitu iblis kan? Pelan-pelan iblis menggoda siapa? Menggoda Adam. Pernah dengar gak bagaimana iblis menggoda Adam? Pernah dapat informasi dari iblis belum? Ya, iblis itu dulu chattingan dulu sama Adam, chattingan, main WA dulu. Adam lagi di mana? Gitu. Warteg yuk. Ah, gitu ya. Jadi chattingan dulu, diajak dulu makan bareng. Itu loh, betul. Artinya iblis itu halus dalam menggoda Adam, dan perkataannya perkataan yang menipu kata Allah. Hati-hati. Ini sudah ditularkan. Iblis sudah punya universitas khusus ya, dibuat fakultas menggoda anak remaja. Ada Ustaz. Ada jurusan mencopet, ada jurusan memecah belah suami istri, ada tuh. Itu ada fakultas-fakultas khusus iblis buat. Ya, rektornya iblis langsung, ya. Guru besarnya banyak itu yang sudah menular. Dan caranya halus menggoda apalagi anak remaja. Ini remaja kayak gini tuh lagi asik-asiknya oleh iblis digoda itu. Betul tidak? Ya, betul ya. Habis waktunya main game, habis waktunya untuk bercanda di jalan, orang ke sholat dia masih asik-asik naik motor berduaan sama temannya yang perempuan. Abir ya Allah, naudzubillah kan. Bahkan kemudian dianggap kuper, dianggap enggak zaman, dianggap terlalu kolot kalau anak-anak sebesar ini sudah ada di masjid. Wah, aku lebar cena usia saki nges ka masjid mah. Gitu kan? Ya, dianggap kolot kalau misalnya usia sebesar ini sudah rajin ke masjid. Apalagi ada sebagian orang tua yang merasa resah kalau anaknya belum punya pacar. Jangan laku kene. Ah, gitu kan? Ya, bilangin begitu, ini sudah pada punya pacar belum? Hah? Belum, seganteng ini belum punya pacar? Nah, Masya Allah, berarti ganteng-ganteng serigala. Bukan, ganteng-ganteng soleh kita buat ya, jangan ganteng-ganteng serigala. Kan aneh sekarang, punya anak ganteng, ya, belum menikah, tapi belum punya pacar. Heran sebagian sekarang orang tua. Nah, telaku, Masya Allah. Padahal anaknya sedang ingin menjaga hijabnya. Saya tidak mau karena saya tahu pacaran itu haram. Karena itu bagian daripada mendekati perbuatan zina. Saya tidak mau nanti di hadapan Allah saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya belum ngaji, akhirnya dianggap anaknya belum laku. Nah, ini pemahaman juga yang harus kita luruskan. Enggak cukup kita rajin sholat, enggak cukup kita rajin ke masjid. Yang lebih berat adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka cara kita beribadah yang benar harus berilmu dulu. Harus tahu ini tuh halal apa haram. Kalau halal, berjuang untuk melakukannya. Kalau haram, berjuang untuk melakukannya juga, Bu. Meninggalkannya kalau yang haram itu. Sepakat? Ini sepakat ya. Ini karena kebanyakan bapak-bapak dari tadi saya agak serius banget. Padahal ini remaja semua ya. Di belakang banyaknya remaja apa remako? Oh, remaja ya. Ya kirain. Kalau di sini remako semua kebanyakan. Baik, saya kira begitu ambilnya. Jadi ini kita harus gayung bersambut. Hari ini kita Masya Allah dihadapkan kepada tantangan luar biasa. Orang tuh mau soleh aja susah. Betul tidak? Betul tidak? Mau soleh aja susah. Kenapa? Datang ke sekolah, ya, jadi anak alim, ya. Kemudian rajin kalau waktu adzan ke masjid. Suka disebut apa? So alim lu, kan? Betul tidak? Itu kalau dibilang so alim, gimana perasaan? Ah, malu, disebut so alim. Memang saya sih kan banyak dosa, gitu kan? Akhirnya don. Padahal balas lagi kalau disebut so alim. Ya, mendingan saya sok alim daripada ente sok jahil. Ah, gitu kan. Sudah jahil, terus apa? Sok, mendingan alim tapi sok kan gitu. Apalagi suka dibilang apa? Sok suci ya. Apa ini? Ngahiyu. Suka dibilang sok. Halo. Cek. Cek, cek. Ya, itu tantangan kita dan juga untuk orang tua semuanya, bahwa anak-anak kita betul-betul harus didorong. Kasihan mereka. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena fitnahnya terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Saya ini, kita ini untuk bisa berbeda dengan orang lain tuh, di tengah orang lain kemudian biasa dengan teman-teman lawan jenisnya bergandengan tangan bahkan berpelukan. Dianggap hal yang lumrah kan? Di tempat hari ini mungkin dianggap hal-hal yang biasa. Kemudian kita berbeda. Kemudian kita menjaga hijab kita, menjaga diri kita, dan dikatakan orang kuper enggak apa-apa. Yang penting saya dianggap orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap begitu tidak? Siap begitu tidak? Punya pacar tidak? Kalau punya pacar siap diputuskan? Nah, asal ada hese kieu eta. Ya, akhwat punya pacar? Punya tidak? Nah, yang punya ngacung. Nah, banyak yang ngacung ya. Siap putuskan? Asal ada berat cenah ya. Mau diputuskan hubungan oleh Allah apa oleh pacar? Oleh pacar ya, daripada diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik gitu Om Dino. Ya, Ustaz, ini ada enggak tahu nyambung enggak tahu enggak ini, tapi ini pertanyaan dari akhwat, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat atau tidak memakai hijab? Baik, masing-masing itu adalah kewajiban. Sholat kewajiban, puasa kewajiban, hijab juga kewajiban. Jadi masing-masing punya haknya yang harus dipenuhi dan ditepati. Tetapi kalau dihubungkan dulu antara sholat dengan saum dulu nih ya, ada orang saum tapi tidak sholat, memang saumnya gak akan jadi apa-apa ya, saumnya tidak akan diterima sebagai saum, karena ibarat dia melaksanakan sesuatu kewajiban yang levelnya di bawah sholat. Saum itu levelnya di bawah apa? Sholat ya. Sholat baru kemudian zakat, kemudian saum perintahnya. Jadi kalau ada orang kemudian saum tapi tidak sholat, dia ibarat menyimpan uang di celengan yang bolong. Mau gak mau sholatnya wajib dilakukan. Mau gak mau sholat, mau senakal apapun, sholat itu wajib dilakukan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan tanpa sholat, ibarat kita menyimpan sesuatu di celengan yang bolong. Karena sholat itu adalah imaduddin, dia adalah tiangnya agama. Jangan sampai senakal apapun kita meninggalkan sholat, apalagi kemudian kita sedang saum tapi meninggalkan sholat, akan ada bolong-bolong yang kemudian ladang amal kita kemudian berkurang gara-gara tidak melaksanakan sholat. Sholat itu adalah wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, usikum bisholat, aku wasiatkan kepada kalian untuk sholat. Ini wasiat Rasulullah terakhir. Kalau kalian mau dikenal sebagai umatku, kata Rasulullah, aku kenali kalian dari bekas air wudu sholat kalian. Kata Rasulullah, yu'rafu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku kelak diketahui di akhir zaman, ya, maksudnya nanti di hari kiamat, mohon maaf. Yu'rafu ummati, umatku nanti aku kenali mereka. Kan Rasul enggak ketemu dengan kita kan? Rasul enggak melihat kita, tapi Rasul akan tahu kita adalah umatnya atau bukan dari bekas air wudu. Siapa yang punya bekas air wudu? Orang yang pasti melakukan sholat, karena sholat tidak sah tanpa dia berwudu. Jadi kata Rasul, kalau engkau mau dikenali olehku sebagai umatku, apa syaratnya? Minimal dia harus melaksanakan sholat, dan sholat itu pasti diawali dengan berwudu. Nah dari wudu itu, lihat nih, wajahnya kan bercahaya dari wudu kan? Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak bercahaya wajahnya walaupun mereka berkulit putih. Kenapa? Tidak ada bekas air wudu. Tetapi Bilal bin Rabah, kita tahu Bilal bin Rabah tidak? Apa warna kulitnya? Hitam legam. Hitam legam ya. Pernah lihat Bilal? Ya. Hitam legam. Tetapi bahkan nanti di hadapan Allah wajahnya sangat bercahaya. Kenapa bercahaya? Bekas air wudu. Insyaallah. Nah, maaf sebelumnya. Adapun berhijab, jilbab, itu juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi berusahalah. Jangan sampai gara-gara belum berjilbab kemudian tidak melaksanakan saum, itu dosanya bertambah-tambah. Jadi gini, orang saum tidak sholat itu dosa. Orang tidak saum dan juga tidak sholat, dosanya double-double lagi. Orang tidak saum, tidak sholat, tidak berhijab, dosanya nambah lagi berkali lipat. Jadi jangan begini, dibalikkan gitu. Karena enggak diterima, mendingan enggak usah saum aja kalau begitu. Toh enggak sholat, enggak apa, sama juga kalau saumnya enggak akan diterima. Enggak, dosanya bertambah lagi. Dan orang kafir itu ternyata, nih, kata para ulama, orang kafir itu disiksa oleh Allah bukan hanya karena kekafirannya, tetapi karena dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan saum, dia tidak melaksanakan zakat. Jadi saya ulangi, orang kafir nanti di hadapan Allah dihukum bukan hanya karena kekafirannya, tetapi karena juga dia tidak sholat. Maksudnya begini, Sholat itu ternyata wajib hukumnya bagi seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Walaupun dilemanya orang kafir apa? Dia sholat, sholatnya tidak sah karena dia seorang kafir. Tidak sholat, dia akan dihukum karena dia tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi masing-masing punya hak yang nanti kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Jazakallahu khairan. Ustaz atas jawabannya. Untuk, tapi sebelumnya nih, kayaknya nih adik-adik kita yang perempuan nih heboh sendiri kayaknya nih. Adik-adik tolong dong agak tenang sedikit, karena suaranya sangat mulai sudah sangat gaduh. Mendu ya. Sudah mulai suka gaduh ya. Tolong kepada panitia yang bagian akhwat, tolong di ini. Ustaz, tadi pas Ustaz nyebutin surat Al-Baqarah ayat 30 itu Ustaz ya, pas Ustaz baca itu ada yang ngikutin baca Ustaz. Siapa dia? Ada nih. Mau suruh ke depan aja Ustaz. Suruh ke depan, dapat Quran, dapat Quran. Yang hafal ya, ada yang hafal? Hafal surat Al-Baqarah ayat 30? Hafal? Apa ya? Kamu kelas berapa? 6. Kelas 6 Ustaz. 6. Hafal Al-Baqarah. Atau yang lebih seniornya ada yang udah hafal belum? Ada yang hafal? Ilham dulu ya. Mangga. Coba Ilham, sini, ke depan. Sini. Ini anaknya siapa? Ada bapaknya enggak? Kalau ada bapaknya kasih hadiah bapaknya. Silakan. Apa? Al-Baqarah 30 apa? Hah? Awalnya apa? Wa yuqala rabbuka. Wa yuq bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqala rabbuka lil malaikati inni li adama fasajadu. Lijailum fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yusfiku dima may yufsidu fiha wa may yusfiku wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu la ta'lamun qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ihsan, siapa namanya? Ilham. Ilham kelas berapa? 6. Kelas 6. Tambah satu pertanyaan boleh? Mau kalau barusan hadiahnya, tapi kalau mau hadiahnya Quran tambah satu pertanyaan siap? Siap? Siap. Oke. Siap? Surat apa? Tadi dengar enggak? Yang memerintahkan kita beribadah. Surat apa yang menjelaskan kewajiban kita untuk beribadah, menyembah Allah? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tahu tidak? Calling friend? Calling friend? Hah, lupa lagi? Yang mudah atau yang mudah? Yang mudah apa ya? Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114. Ada berapa ayat? Enggak tahu. Ya enggak apa-apa lah. Hadiahnya buat Ilham. Terima kasih ya. Takbir ya. Allahu Akbar. Tadi itu lancar sebenarnya. Oh gitu ya. Pas depan ya, jadi tegang. Ada pertanyaan? Untuk yang lain ada pertanyaan? Langsung aja. Bapak-bapak? Remaja-remaja? Silakan dari akhwat. Kalau ada pertanyaan nanti dapat hadiah insya Allah. Ini pertanyaannya paling bagus ya, nanti dipilih. Kita juga sebenarnya punya ini, Ustaz, punya grup lain. Iya. Yeah. Gue Muslim. Sekarang tuh sekitar jumlahnya ada 74 orang member. Tapi pas ditanya, pada kemana nih? Ya lagi pada sibuk bukber katanya. Oh, gitu ya. Sibuk buka bersama, jadi pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Tapi ketika di grup lain itu kita ngadain kuis. Untuk kuis yang pertama itu, yang tadi itu surat Az-Zariyat ayat 51 dan orangnya juga gak hadir. Oh, okay. Dan kuis yang kedua, ada yang menyebutkan 10 Asmaul Husna. Nah kebenaran ini ada beberapa orang yang hadir tapi gak semua. Boleh. Boleh ya? Boleh, silahkan. Ke depan aja ya. Siapa yang hafal 10 Asmaul Husna? Ada, kalau dari laki-laki ada Fawaz. Ada Fawaz? Fawas sama Cecep ya? Fawas ya? Kalau akhwatnya, akhwatnya. Fawas? Siapa Fawas? Untuk akhwatnya ada Deska sama aku taunya Nonon namanya. Naswa, namanya Naswa. Iya, so. Sok. Untuk yang udah ngejawab, boleh Fawas maju ke depan aja, Fawas. Yang kemarin, kemarin nyebutin itu kan? Asmaul Husna kan? Nanti yang akhwat gantian ya, setelah ini akhwat ya. Ke depan, sini. Lupa lagi, akhwat dulu, akhwat dulu. Sebenarnya akhwat dulu siap, punten mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Keiza. Keiza. Keiza. Ya, silakan. Ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mutakabir, ya Malik. Ya Ya. Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya. Udah sampai situ katanya hafalnya. Kita sih berapa? Ini perwakilan Naswanya gak mau, jadi sama Keisha diganti katanya sepupunya. Ya boleh, boleh. Oh sama artinya katanya apa? Berarti setengah dong bukunya, setengah ya. Sepotong-sepotong nih. Boleh lah, gak apa-apa. Ya inilah, ini tanggung jawab kita bapak-bapak, ibu-ibu. Kita punya kewajiban besar. Anak-anak kita sejak kecil sudah kita ajarkan nama-nama Allah, kita ajarkan nama-nama surat. Siapa di sini yang hafal nama-nama surat? Saya kasih Quran plus sama saya kasih 100.000. Ya? Oh masih ada satu lagi, nanti ya siap-siap ya. Yang hafal nama-nama surat, saya kasih Quran dan saya kasih uang 100.000. Mau nanya Pak Ustadz? Oh nanya, masuk silahkan. Ya. Assalamualaikum, saya Risma, saya mau bertanya. Saya pernah membaca di internet katanya bila memakai jilbab apakah tidak boleh memakai celana jeans? Apabila menggunakan jilbab tidak boleh, boleh menggunakan celana ya. Jeans. Iya. Iya. Ya, karena kenapa tidak boleh pakai celana jeans? Ya. Jadi itu ya pertanyaannya. Ini suaranya ini terus. Baik. Yang pakai jilbab, kalau sudah pakai jilbab tidak boleh pakai celana jin. Ya, harusnya pakai celana manusia ya, jangan pakai celana jin. Kasihan nanti jin kehilangan celananya nyari-nyari ya. Nanti kita diontrok lagi sama jin ya. Iya, itu gitu-gitu aja jawabannya. Baik, jadi bukan masalah jin atau bukannya, namanya bisa apapun. Yang dilarang itu pakaian yang membentuk ya. Pakaian yang membentuk boleh. Kalau untuk perempuan ya, yang dilarang itu. Jadi gini, simpel kalau buat pakaian yang syar'i buat perempuan itu simpelnya begini. Itu pakaian kalau dipakai sholat sah tidak? Gitu aja. Ya, kalau pakaian itu sah dipakai sholat, maka itulah pakaian yang syar'i buat perempuan. Saya tanya, kalau orang pakai celana jin itu boleh enggak sholat? Perempuan, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, perempuan sholat pakai celana jin tidak boleh. Nah, berarti tidak syar'i. Ya. Nah, artinya yang dilarang itu bukan nama celananya, nama jin. Ada pakaian, pakaian bukan celana, pakaian, tetapi kemudian kalau ketebak angin membentuk badan, ada ya? Pernah lihat tidak? Enggak pernah lihat, ya? Pakaian, jadi kalau ini langsung kemudian membentuk badan, jadi halus si pakaiannya itu. Itu pun termasuk pakaian yang dilarang. Kenapa? Karena membentuk molek-molek tubuh begitu. Ya, nah itu yang dilarang. Yang bagaimana yang dibolehkan? Simpel, kalau itu pakaian boleh dipakai sholat, itulah pakaian yang syar'i. Tetapi belajarlah terus dari asalnya tidak menutup aurat menjadi menutup aurat, dari menutup aurat yang masih belum syar'i berusaha sampai menjadi menutup aurat sampai syar'i. Kita harus belajar untuk memperbaiki diri terus. Karena di hadapan Allah inilah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sekarang menyerah kepada Allah. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa kita ini adalah muslim. Gue ini apa? Siapa lo? Siapa lo? Gue muslim kan? Gue muslim itu artinya apa? Gue harus menyerah kepada kehendak Allah kan? Allah berkehendak para perempuan menggunakan hijab. Ya udah menyerah saja, menyerah terhadap titah Allah. Kalau membantah bukan muslim namanya apa? Rafid, radun, ya kan? Itu namanya menolak, membantah. Kalau muslim artinya apa? Menyerah. Kata Allah, sholat, menyerah, langsung sholat. Kata Allah, saum, menyerah, pasti saya saum. Kata Allah, jangan zina, menyerah, kita tidak akan berzina. Kayak orang ditodong tuh, menyerah. Menyerahkan begini kita, siap tunduk patuh, mau diborgol, mau dimasukin ke penjara. Namanya menyerah, sudah kalah di hadapan Allah. Dan menyerah itu adalah kemuliaan buat kita. Kenapa? Karena kalau orang enggak menyerah kepada Allah, menyerahnya kepada hawa nafsu. Kalau menyerah kepada hawa nafsu, berarti dia menyamakan dirinya dengan binatang. Bahkan oleh Allah disebut lebih rendah lagi daripada binatang. Jadi yang masih berhijab tapi pakai celana jin, berdoalah kepada Allah dan berusahalah agar bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti istri-istri Rasulullah, bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, kenapa demikian? Sehingga kata Allah liyurafu, agar mereka lebih dikenal sebagai seorang muslimah dan agar mereka lebih terjaga lagi. Itu kata Allah, bukan kata kita. Allah yang berkehendak, bukan kehendak kita. Dan kehendak Allah pasti baik untuk hambanya, insyaallah. Gitu ya. Siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Risma. Risma. Risma mau umroh apa haji? Haji. Mau haji apa umroh? Haji. Mau haji. Ya, nanti sampai ketemu depan Ka'bah ya. Ya, sampai ketemu. Kasih hadiah nanti ya. Kasih hadiah sekarang. Ya, nih. Biar hafal hadis arba'in. Masyaallah. Silakan yang lain bisa lewat ini ya, dikirimkan sini. Oh iya, Asmaul Husna sama artinya enggak? Iya, sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Roham, ya Rahman yang Maha Pengasih, ya Rahim yang Maha Penyayang. Ya Malik yang Maha Merajai, ya Kudus yang Maha Suci, ya Salam yang Maha Memberi Kesejahteraan, ya Mukmin yang Maha Memberi Keamanan, ya Muhaimin yang Maha Memberi yang Maha yang Maha Pelindung, terus yang Mukmin, ya Aziz yang Maha Perkasa, ya Jabar yang mutlak memiliki kegagahan, ya Mutakabir yang Maha Megah, ya Holik yang Maha Pencipta. Udah. Iya, sip. Ahsan, betul? Udah berapa persen? 9 atau 10? 10. 10 ya. Iya, langsung dapat ya. Ini buku. Udah dapat apa? Dijanjikan Quran apa dijanjikan apa? Lupa lagi. Buku aja apa Quran maunya? Hah? Quran, Quran edisi lama apa Quran edisi baru ini? Edisi baru boleh. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dibaca ya, jangan dijual ya. Ya, bisa dijual. Soalnya masih baru ini ya. Ini untuk dibaca. Yang mewakafkannya ingin agar setiap hurufnya jadi pahala buat yang mewakafkannya. Kami juga ucapkan terima kasih jazakallah khair nih. Yeah. Ada yang mewakafkan Al-Qur'an, insyaallah setiap huruf yang dibaca oleh yang mendapatkannya menjadi pahala yang terus mengalir bagi yang mewakafkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terakhir pasti. Laki-laki ada yang siap? Bapak siap? Ada yang tadi itu? Atau Cecep? Siapa yang duluan? Cecep? Siapa yang berani 20? Cecep atau Fawas? Boleh ngaca. 20 siap? Asmaul Husna? Siap. Siap, mangga. Nih, saya tambahkan nanti Qur'annya Kang Rahmat nih. Hadiahnya nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri dong. Di sini ya. Boleh sini. Ini masuk ini Indosiar lah gitu. So. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman Maha Pengasih, ya Rahim Maha Penyayang, ya Malik Maha Merajai, ya Kudus yang Maha Suci, ya Mumin yang Maha Memberi Keamanan, ya Muhaimin yang mengatur, ya Muhaimin, ya Aziz yang Maha Perkasa, ya Jabbar yang Maha Gagah, Ya Sobur yang Maha Sabar, Ya Waris yang Maha Pewaris, Ya Ghafur yang Maha Pemaaf, Ya Basir yang Maha Melihat, Ya Khalik yang Maha Menciptakan. Ya Mughni yang Maha Kaya, Ya Ghafar yang Maha Pemaaf. Ya Ghafur kan ada dua. Lagi. Hah? Ayo, nanti kalau itu cuman ini doang dapatnya nih. Ya Karim, ya Mulia. Keluar. Ya Matin yang Maha Kokoh. Ya Awal yang Maha Awal, ya Akhir yang Maha Akhir. Satu lagi ya, satu lagi. Tapi itu sudah awal dan akhir itu sudah selesai lah, sudah awal sama akhir lah ya. Siapa namanya? Cecep. Cecep. Cecep kelas berapa? Mau kuliah. Udah mau kuliah, yeah. Masya Allah. Kenapa kuliah? Biar ilmunya bertambah. Sama ingin. Ya, nih. Kita ini ujian nih. Sudah dapat belum judulnya nih? Apa? Mau kuliah mau apa? Dan bertambah ilmu. Mau melanjutkan terus? Studi. Mau lanjutkan studi? Iya. Terus? Habis melanjutkan studi mau apa lagi? Terus membagikan ilmunya. Membagikan ilmu. Membagikan ilmunya. Terus? Allah. Ini penting Bapak Ibu, lewat majelis ini insyaallah anak-anak kita nanti semakin terarah. Lihat, mohon maaf. Coba baca Yahudi Menggenggam Dunia. Buku, satu buku judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Anak-anak sebesar seperti namanya Ilham ya. Syahdan itu sudah punya visi jauh ke depan. Mereka sudah diarahkan oleh guru-gurunya. Orang-orang Yahudi itu sejak kecil sudah diarahkan menjadi para penguasa dunia. Ya. Dan mereka cita-citanya tinggi untuk menguasai dunia. Nah kita, kalau kita cita-citanya masih pendek seputar, kenapa sekolah SD? Supaya masuk SMP. Kenapa SMP? Supaya masuk SMA. Kenapa SMA? Supaya masuk kuliah. Kalau cuma hanya melanjutkan, untuk apa semua itu? Nah, tapi barusan sudah mulai bagus nih, untuk membagikan ilmunya seluas-luasnya agar bermanfaat dunia dan akhirat. Tetapi nanti nambah lagi ilmu setelah ini, insya Allah akan semakin matang lagi insya Allah. Kul insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat lagi dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kamu? Gue muslim. Waduh. Pakai gini dong. Siapa kamu? Gue muslim. Waduh, mantap. Sekali lagi. Gue muslim, lihat langsung biar disaksikan seluruh dunia itu. Gue muslim gitu, coba. Gue muslim. Siapa kalian gitu? Siapa kalian? Sekali lagi. Siapa kalian? Sip, alhamdulillah. Hayakallah barakallahu fikum ya. Jazakallahu khair. Insyaallah. Ini yang kita butuhkan insyaallah ya pada pemuda harapan. Harapan masa depan. Benar, Ustaz. Terakhir. Ada yang tadi kan pertanyaannya tentang berhubungan sebenarnya tentang Allah. Karena kita gimana mau cinta sama Allah tapi nama-nama aja dia enggak hafal gitu, Ustaz. Iya. Nah, terus yang berikutnya ini kuis yang berikutnya ini tentang nama-nama anak dari Rasulullah SAW. Dan udah dapat pemenangnya, udah dijawab juga. Oh, sudah. Sama akhwat. Oh, akhwat. Ada dua akhwat, tapi yang satu enggak datang. Yang satu lagi ada namanya Indah. Indah. Indah. Ada? Yang namanya Indah ada? Nah, tadi Indah juga ini salah satu role model hijab yang syar'i, Ustaz. Masyaallah. Indah ya. Ini akhwat-akhwat lihat ya, kakak Indah ini role model dari hijab yang syar'i itu yang ya seperti itulah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi insyaallah ya, Allah berkahi ilmunya. Nih, Al-Qur'an ya. Alhamdulillah, Indah. Tadi siapa yang siap dites hafalan nama-nama surat? Belum. Hadiahnya Al-Quran plus buku plus uang 100.000. Atau tingkatkan lagi nolnya. Hah? 1.000.000. Ada? Akhwat ada yang siap? Quran sama buku. Ini hadiah nih buat orang-orang yang sungguh-sungguh itu, jangan khawatir. Enggak ada yang tahu. Hah? Dikurangin lagi hadiahnya. Ya baik ya, jadi insyaallah depan mudah-mudahan udah terakhir udah ya selesai ya. Nanti insyaallah ini hadiah masih kita akan berikan, tetapi di acara berikutnya kita akan terus berlanjut, dan sebagai akhir dari kajian kita di penghujung ya waktu menjelang maghrib ini adalah doa, salah satu waktu di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat majelis ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Yang hadir di sini para bapak, para ibu, kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita dijaga dari fitnah ya, dijaga dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Agar Allah menjaga anak-anak kita dari fitnah zaman, dari pergaulan bebas, dari pergaulan yang menghancurkan akhlak mereka, dari minuman-minuman keras, dari narkoba, dari segala hal yang bisa merusak hidup mereka. Semoga Allah melindungi mereka dan menjaga mereka. Dan kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW untuk anak dan cucunya. Nu'iduhum bi kalimatillahi tama min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin. Semoga Allah lindungi mereka dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga secara utuh sekeluarga seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan dari saya, cukup sekian. Barakallahu fikum. Aku lu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.